Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد ابن عبد الله صلوات وسلام عليه ربه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوانا في الدين رحمنا الله وإياكم وبارك الله فيكم. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini melainkan senantiasa bertahmid kepada Allah Rabbul Alamin atas pertemuan yang tidak lain dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang tidak pembahasan di dalamnya urusan-urusan duniawiyah. Pertemuan yang tidak dibahas padanya perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pertemuan di antara kaum muslimin, pertemuan di antara ahli sunnah, maka ini barakallahu fikum ni'matun 'azimah, kenikmatan yang besar bertemunya ahli sunnah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ziarah, yaitu pertemuan pada kesempatan ini, teranggap merupakan perkara ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwana fi din rahimanallahu wa iyyakum. Fajazahullahu khaira kepada Ustadzun al-Fadhil Abu Abdullah Luqman Ba'abdu hafizahullahu ta'ala, yang telah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita yang penuh dengan ujangan, bimbingan, taujihat, irsyadat, tidak lain barakallahu fikum lillahi wa fillah, nasihat yang qayyimah, yang ahli sunnah butuh kepada nasihat tersebut. As-salafiyah butuh kepada nasihat tersebut. Tidak lain barakallahu fikum berkaitan dengan ad-da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dibutuhkan padanya ta'awun bainana, di antara ahli sunnah, dari apa yang beliau sampaikan hafizahullah ta'ala, al-hirs, di dalam mengemban amanah dakwah, juga al-hirs di dalam tahsil ilmi nafi', di dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwana fi din, barakallahu li wa lakum. Tentunya Allah azza wa jal di dalam permasalahan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk menyatakan, ini adalah jalanku yang mana aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, قُلْ, katakan ya Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah ala basiratin. Dakwah merupakan amalan ibadah. Seseorang berdakwah barakallahu fikum menunjukkan dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dakwah tujuannya bukan dalam rangka mengumpulkan manusia. Bukan standar berhasilnya atau tidak satu dakwah itu dikarenakan jumlah pengikutnya. Nabiuna alaihi salatu wasalam mengatakan, wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang tidak ada padanya pengikut satu orang pun. Apakah dikatakan nabi tersebut gagal di dalam dakwahnya? La ya akhwan. Karena dakwah merupakan perkara ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Dakwah adalah menyampaikan al-haq, menyampaikan haqqullahi alal ibad, sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basirah, di atas basirah, Al-Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah menyebutkan di dalam risalah beliau Zadu Ilallah, Zadu Da'iyati Ilallah ala basirah ila salasati aqsam, pada tiga perkara. Ala basirah yang pertama, ala al-ilmi fima yad'u ilaih. Seseorang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, tentunya di atas ilmu. Ma'rifatuhu bil adillah syar'iyyah, pengetahuan dia tentang adillah syar'iyyah, minal kitabi wa minas sunnah, di atas ilmu agama Allah Azza wa Jal. La ala jahl, tidak di atas kejahilan, tetapi di atas ilmu. Al-ilmu la yunalu birahatil jisid awil jasad. Tentunya al-ilmu itu, barakallahu fikum, tidaklah seseorang mendapatkan ilmu dengan dia bersantai, tetapi ilmu itu bita'allum, dengan seseorang mempelajarinya. Ini pun telah beliau nasihatkan di pagi hari tadi. Al-hirs fi talabatil ilm. Barakallahu fikum. Berilmu butuh perjuangan, butuh duduk dengan ilmu agama Allah Azza wa Jal. Seseorang beribadah ala al-yaqin, menjadikan dia beribadah di atas keyakinan dari apa yang dia amalkan. Tentunya al-muradu al-ilmu huna ilmu syar'i, al-kitab wa sunnah. Maka ini merupakan ciri ahli sunnah as-salafiyah, senantiasa menghidupkan majalisul ilm, senantiasa barakallahu fikum cinta kepada majalisul ilm. Walaupun terkadang barakallahu fikum kita bermudah-mudahan adanya kemudahan yang kita rasakan sekarang ini terkadang menjadikan kita lalai, menjadikan kita bermalas-malasan untuk duduk di majalisul ilm. Tentu ini satu bentuk tidak pantas bagi seorang ahli sunnah. Majalisul ilm telah disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah fadha'il. Dan tentunya kita telah mengetahui yang demikian. Kalau kita melihat sejarah bagaimana al-ulama al-mutaqaddimun di dalam mereka menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal dengan segala bentuk masyakkah, dengan segala bentuk kesulitan yang mereka rasakan, tidak lain dalam rangka menuntut hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam, mengharuskan mereka safar ribuan kilo dengan berjalan kaki. Sebagian mereka tertimpa musibah sampai terputus kaki mereka min syiddatil burd, karena sangat dingin cuaca pada saat itu. Masaib tertimpa kepada mereka. Berkah ilmu sampai kepada kita dari mereka. Kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan tidak menjadikan mereka lemah di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal sampai disebutkan beliau harus menggadaikan sandalnya di Yaman. Ya, indal khabbaz, ke tukang roti, untuk bisa mendapatkan bekal agar bisa duduk mulazama di hadapan para ulama ketika itu. Barakallahu fikum. Maka ini sesuatu yang wajib seorang muslim untuk senantiasa menjaga, untuk senantiasa mempertahankan semangat di dalam menimba, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sihhatu niyyati. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya bagi orang yang niatnya benar di dalam menuntut ilmu. Kaifa dzalik? Ketika para murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, bagaimana yang demikian, wahai Imam? Maka beliau mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Hendaknya dia meniatkan di dalam menuntut ilmu, mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tidak dalam rangka agar dikatakan sebagai seorang alim. Tidak dalam rangka untuk menandingi para ulama. Tidak dalam rangka untuk menjadikan mata pencaharian terhadap dunianya. Tidak, barakallahu fikum. Maka keikhlasan dituntut di dalam seseorang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, ai ala al-ilmi fi ma yad'u ilayh. Di atas ilmu ketika dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala ala basirah, fi halati al-mad'u, fi halati da'wah. Di atas basirah seseorang di dalam menyampaikan ilmu, berdakwah kepada Allah azza wa jal, dia mengetahui keadaan yang akan dia sampaikan ilmu tersebut. Dia memahami kondisi, barakallahu fikum, siapa yang akan dia sampaikan ilmu tersebut. Nah, ini butuh dipahami oleh ahli sunnah. Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau memberikan pesan, memahamkan Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli al-kitab. Maka jadikan yang pertama engkau sampaikan kepada mereka kalimat tauhid, dikhabarkan terlebih dahulu kondisi siapa yang akan didatangi oleh Mu'adz bin Jabal. Maka demikian pula ahli sunnah, untuk bisa memahami. Mungkin saja barakallahu fikum terjadi di antara kita dialog dengan kaum muslimin secara umum. Terlebih lagi mungkin sebagian ikhwanuna tidak tinggal di mahad, tetapi tinggal bersama kaum muslimin secara umum. Maka di sana dituntut untuk dia bisa memahami, untuk bisa bermuamalah terhadap kaum muslimin. Cukuplah barakallahu fikum bimbingan Nabiuna alaihi salatu wassalam menjadi pegangan kita di dalam bermuamalah. Iya. Cukuplah hadis-hadis Nabiuna alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bagaimana taujihat wal irsyadat yang datang dari beliau sebagai pegangan kita di dalam bermuamalah. Apabila diamalkan ini oleh ahli sunnah, maka dakwah ini akan baik. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz bin Jabal untuk mengkhabarkan bahwasannya apabila seseorang tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal tidak akan mengadab dia. Alla yu'adziba man la yushrik bihi syai'an. Mendengar khabar ini, Mu'adz bin Jabal pun berbahagia. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Apakah aku khabarkan ini kepada yang lainnya ya Rasulullah? Kata beliau alaihi salatu wassalam, la tubashirhum fayattakilu fayatamidu. Jangan kau khabarkan ini, nanti mereka akan bersandar dengan ini, sehingga mereka akan meninggalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau alaihi radhiyallahu anhu ta'assuman inda mautihi, ketika menyampaikan hadis ini merasa bersalah, mengetahui Nabiuna alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu barakallahu fikum, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, hadithun nas bima ya'rifun, aturiduna ayukadzabullahu wa rasuluh. Apakah beliau mengatakan, sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka bisa memahami. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ilmu agama ini, dikarenakan seseorang tidak bisa memahami kepada siapa ilmu itu akan disampaikan. Apa yang dia sampaikan al-haq, tetapi dia tidak melihat di hadapan dia siapa. Dia tidak memahami bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam memperhatikan perkara ini. Iya. Barakallahu fikum. Ma anta bimuhadithin qawman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah engkau menyampaikan satu hadis pada satu kaum melainkan uquluhum, akal-akal mereka tidak mampu menerima itu. Illa kana li ba'dihim fitnah, melainkan akan terjadi fitnah di antara mereka. Oleh karena itu seseorang harus memahami kepada siapa dia menyampaikan ilmu agama ini, mengetahui mad'u yang akan dia sampaikan sesuai dengan kadar kemampuannya di dalam menerima al-haq. Jangan sampai al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya ditolak karena kejahilan kita di dalam menyampaikan al-haq. Maka ini seseorang harus memahami. Barakallahu fikum. Keadaan siapa yang akan dia sampaikan kebenaran tersebut. Terlebih lagi barakallahu fikum. Bagi ikhwanuna yang tinggal bersama kaum muslimin. Mau tidak mau terjadi dialog. Dan memang harus terjadi dialog dengan mereka. Pada setiap harinya. Mungkin ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Tentunya dia memperhatikan. Dari tatanan bahasa. Karena dia mengetahui. Yang dia akan sampaikan adalah. Kaum muslimin secara umum. Maka dia harus memperhatikan. Tatanan bahasanya. Ilmu yang seperti apa yang harus dia sampaikan. Barakallahu fikum. Jangan sampai dia salah di dalam menyampaikan. Akal mereka tidak mampu untuk menerimanya. Menjadikan fitnah. Terhadap dakwah al-sunnah. Dakwah tauhid. Juga barakallahu fikum. Tidaklah seorang ahli sunnah menutup diri. Tidak seorang ahli sunnah, seorang salafi menutup diri. Mungkin dia khawatir. Cuman khawatir yang begitu berlebihan menjadikan dia tidak mau berinteraksi dengan kaum muslimin secara umum. Padahal dia tinggal bersama kaum muslimin. Maka ini pun tidak benar. Amalkan apa yang menjadi bimbingan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Fima ruwahul Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah. Haqul muslim ala muslim sittun idha laqita wa fasalim alaih. Di antara apa yang boleh sebutkan. Apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Apabila idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kamu, maka penuhilah undangannya. Kalau dia barakallahu fikum sakit, maka jenguk. Dia meninggal, maka antarkan jenazahnya ke makbarah. Dia bersin, maka doakan dia. Ketika dia mengatakan alhamdulillah. Dia sakit maka jenguk. Barakallahu fikum. Maka ini diamalkan oleh ahli sunnah. Akan hilang. Yang selama ini mungkin tanda tanya dari kaum muslimin. Tentang ahli sunnah. Tentang salafiyah. Mengedepankan. Perkara-perkara yang di sana Nabi Yuna alaihi salatu wassalam ajarkan untuk kita amalkan di dalam babul muamalah. Dengan itu kedekatan di atas bimbingan sunnah terhadap kaum muslimin. Karena tidak mungkin ahlu sunnah mengikuti perkara-perkara yang memang tidak diajarkan oleh sunnah. Barakallahu fikum. Kedekatan melalui perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Ya. Itu akan terasa ketika seorang ahli sunnah tinggal bersama kaum muslimin. Dituntut untuk cerdik. Dituntut untuk bisa bersikap adil. Bersikap jauh ke depan di dalam mengambil kebijakan. Barakallahu fikum. Sehingga mereka pun bisa menilai ketika mungkin barakallahu fikum diadakan suatu acara, kita diminta untuk kehadirannya. Kita tidak mungkin hadir karena acara tersebut menyelisihi bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka itu akan ditutupi, akan tertutupi barakallahu fikum dengan amalan-amalan kebaikan yang kita amalkan di atas bimbingan sunnah. Iya. Begitu banyak Nabiuna alaihi salatu wassalam mengajarkan, apabila diamalkan niscaya kaum muslimin mereka akan sedih ketika ahlu sunnah tidak lagi bertentangga dengannya. Mereka akan sedih ketika seorang salafi tidak lagi menjadi tetangganya kalau seorang ahli sunnah ini mengamalkan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, perkara yang sepele, banyak mungkin kita lalai dengannya dalam rangka untuk mengingatkan kepada para ummahat pula. Nabiuna alaihi salatu wasalam mengatakan, "Idza tabakhta maraqatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Lihat. Bimbingan sunnah yang bisa menimbulkan al-ukhwal islamiyah. Iya. Apabila engkau masak maraq, sesuatu yang berkuah, fa'aktsir ma'aha, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, kau bagikan itu kepada tetanggamu. Iya. Apabila dia seorang muslim, maka punya berapa hak yang harus kita tunaikan? Dua hak. Hak seorang muslim dan hak sebagai seorang tetangga. Apalagi kalau dia qarabah, kerabat dari kita. Tiga hak yang harus kita tunaikan. Bagaimana kalau dia seorang kafir? Maka punya satu hak yang harus kita tunaikan. Hakul jar. Nabiuna alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Apabila ini barakallahu fikum diamalkan, iya, di dalam bermuamah bersama kaum muslimin, ya, maka mereka akan cinta kepada ahli sunnah bukan dikarenakan duduknya mereka di majalis ilm, ya, bukan karena itu, tetapi karena akhlak yang ditampakkan oleh ahli sunnah, sehingga apabila barakallahu fikum terdapat berita-berita yang tidak baik tentang ahli sunnah, dan perlu diketahui barakallahu fikum, terus ini digenjarkan oleh musuh-musuh sunnah. Iya. Terus mereka mengedepankan perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan bermuamalah, bermasyarakat, dibenturkan ahli sunnah dengan kaum muslimin yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Iya. Tetapi kalau ahli sunnah bermuamalah dengan muamalah yang diajarkan di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, akan terbantah. Tidak perlu dia membantah di majalis, tidak perlu dia membantah dengan ucapan. Akhlak yang dia tampakkan di hadapan kaum muslimin itu akan membantah tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap Ahlussunnah. Kaum muslimin akan mengatakan, "Tidak, mereka tidak seperti itu. Mereka bisa bermuamalah dengan kami." Iya. Oleh karena itu, ikhwanna barakallahu fikum pun harus memperhatikan yang demikian. Ketika hidup bersama kaum muslimin, Ala sabil misal, masalan, contoh. Ya. Pak RT mengadakan kerja bakti. Ya. Tempat dia tinggal. Maka ini kesempatan yang baik bagi dia. Apalagi ini bagian dari pemerintah. Maka ahlu sunnah seorang salafi harus mengedepankan ini. Iya. Ada perkara-perkara yang lain mungkin dia akhirkan terlebih dahulu. Karena ini kesempatan untuk seorang ahlu sunnah dekat bersama kaum muslimin. Iya. Jangan sampai perkara ini ketika mungkin terjadi majlis yang diinginkan oleh mereka karena tidak nyamannya mereka terhadap keberadaan ahlus sunnah diangkat. Mereka termasuk orang-orang yang tidak mau kerja bakti bersama kita. Padahal perkaranya tidak menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ahlus sunnah tidak mengamalkan yang demikian? Kecuali pada hal-hal yang memang agama Allah melarang yang demikian. Maka tidak ada ya, toleransi padanya. Maka kedekatan itu dibangun di atas bimbingan sunnah. Ini harus diperhatikan. Sehingga dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, berusaha untuk kita amalkan, itu sudah menjaga dakwah tauhid di hadapan mereka. Jangan kita terlalu jauh menginginkan mereka bisa hadir di majelis ilmu. Jangan. Apa yang disampaikan oleh Ustazuna ya, di pagi tadi, semangatnya mereka di dalam menyebarkan tauhid, memiliki semangat. Bukan orang yang senantiasa bermajlis ilmu. Begitu pula barakallahu fikum. Ketika kita tinggal bersama kaum muslimin, keberadaan kita yang kita harapkan tidak menjadikan mereka resah. Tentunya yang demikian butuh perjuangan dari seorang ahli sunnah. Butuh berjuang, butuh peka terhadap keadaan masyarakatnya. Iya, peka. Mendengar saudaranya dari kaum muslimin sakit, bersegera untuk dia menjenguknya. Itu pun merupakan bimbingan sunnah. Apakah hadis Rasul alaihi salatu wasalam terbatas untuk kita diperintahkan menjenguk sebatas dari kalangan ahlu sunnah salafiyah? Tidak ya ikhwan. Ini yang banyak kita lalai dengannya. Sampai perkara yang sangat menyedihkan, kalau seorang ahli sunnah tidak mengetahui nama-nama tetangganya. Ini satu perkara yang sangat malu. Tidak tahu tetangganya namanya siapa. Padahal dia sudah tinggal lama di tempat itu. Kaku. Abwabul khair kathir. Pintu-pintu kebaikan begitu banyak. Jangan sampai barakallahu fikum sikap yang tidak baik yang kita tampakkan kepada kaum muslimin menjadikan dakwah ini nih cacat di hadapan mereka. Padahal dakwah ini rahmatan lil alamin. Iya. Maka di sini dituntut kepekaan seorang salafi. Iya. Pada perkara-perkara yang bisa masuk padanya terhadap kaum muslimin, maka dia bersegera. Karena di sana tidak ada pelanggaran syariat padanya. Gotong royong. Dia nomor satu. Ada jadwal ronda misalnya. Dia penuhi itu. Ya. Atau amalan-amalan kebaikan yang lainnya. menjenguk yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Ya. Ada kesempatan, misalnya ada ibu dari kalangan kaum muslimin melahirkan, para ummahat untuk menjenguknya. Maka ini perkara yang baik bagi dakwah. Memiliki asar yang baik. Sehingga keresahan itu akan hilang dengan akhlak yang ditampakkan oleh ahli sunnah kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dia mengetahui siapa yang akan disampaikan ilmu. Bagaimana ilmu, seperti apa atau ilmu seperti apa yang akan dia sampaikan. Dia harus memahami, melihat siapa yang ada di hadapannya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fi kaifiyati da'wah ala basirah, yaitu di dalam tata cara menyampaikan ilmu agama ini. Nabiuna alaihi salatu wassalam, banyak riwayat menjelaskan bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam berdakwah. Terkadang beliau mengangkat suara, terkadang beliau lemah lembut di dalam menyampaikan al-haq. Ini pun tidak lepas dari poin yang kedua, melihat siapa yang akan disampaikan ilmu agama Allah. Ketika datang khabar kepada beliau, pada satu kaum didirikan salat subuh berjamaah, dibaca padanya dengan bacaan yang begitu panjang, yang menjadikan sebagian kaum muslimin tidak mau salat di tempat tersebut. Sampai berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada yang menjadi sebab kaum muslimin ini lari daripada dakwah. Di antara kalian munafir, yang menjadi sebab mereka lari daripada dakwah tauhid. Marahnya beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Mu'adz memimpin salat di kaumnya dengan bacaan yang panjang. Afatanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau akan menjadi juru fitnah wahai Mu'adz? Marah. Tentunya melihat pula para sahabat yang mereka kokoh di atas ilmu agama, apabila disampaikan barakallahu fikum al-haq, mereka pun akan menerima. Seorang da'i pun harus jeli di dalam melihat, di dalam menyampaikan al-haq. Ketika diriwayatkan di dalam hadis Anas bin Malik, dan ini merupakan hadis yang masyhur indah ahli sunnah, datangnya seorang badui yang buang air kecil di tiang masjid Rasulullah alaihi salatu wassalam. Geramnya para sahabat ingin menghardik seorang badui tersebut, ditahan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah selesai hajatnya, lalu dipanggil disampaikan, masjid ini adalah tempat untuk beribadah. Tidak pantas padanya kotoran, najis, dan yang lain sebagainya. Dengan lemah lembutnya beliau menyampaikan bimbingan kepada badui tersebut. Menjadikan badui tersebut, orang pedalaman tersebut, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minna ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan Muhammad saja. Jangan engkau berikan rahmat kepada selain kami, ya Allah. Tersenyum Rasul alaihi salatu wassalam. Menerima. Barakallahu fikum. Ar-rifq la yakunu fi syai'in illa zanah. Wa la yunzau an syai'in illa syanah. Sikap lemah lembut. Ar-rifq. Al-latif. Al-layin. Itu harus ada pada ahli sunnah. Tidaklah ada sifatul rifq pada satu perkara, melainkan perkara itu akan indah. Tidaklah diangkat sifatul rifq, lemah lembut, pada satu perkara diangkat perkara tersebut, melainkan perkaranya akan centang pernang, akan rusak, akan jelek perkara tersebut. Maka barakallahu fikum, ala basirah yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin harus dipahami oleh ahli sunnah, sehingga sampainya ilmu kepada kaum muslimin itu di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila ahli sunnah telah menegakkan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan ilmu agama Allah, memahami tiga perkara yang disebutkan tadi, tetapi dakwah yang dia sampaikan ditolak, maka yang demikian sifatul haq, sifatnya dakwah ila tauhid, akan datang padanya ujian dan cobaan, dan telah dialami oleh orang-orang terdahulu di dalam mereka mempertahankan al-haq, menyampaikan kebenaran. Tetapi yang kita khawatirkan, ditolaknya al-haq, kebenaran itu yang datang dari Allah dan Rasulnya, dikarenakan salah dari pribadi-pribadi kita, ketidakpemahaman kita, ketidakpaham kita terhadap uslub di dalam menyampaikan al-haq, maka ini tidak pantas bagi ahli sunnah. Maka ini merugikan dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, butuhnya kita kepada bimbingan para ulama al-kibar di dalam kita berdakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya barakallahu fikum, melalui para asatidah al-fudhala yang mereka jauh sudah menjalankan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah banyak bentuk permasalahan-permasalahan di dalam dakwah yang mereka hadapi. Tentunya tidak putus hubungan mereka al-asatidah dengan para ulama al-kibar di dalam membina umat, di dalam menyelesaikan masalah-masalah dakwah. Karena ini barakallahu fikum merupakan amanah dan merupakan ibadah seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan. Maka mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya untuk dimaafkan. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله و wabarakatuh.